Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Kita yang apa kita kemarin sambulang belum terbaca dari taklik nomor 2. Sebagian nuskhah, sebagian cetakan yang ada takliknya, diperhatikan taklik nomor 2. Saya punya. Ya. Saya punya itu. Baik. Qala Syekh Muhammad Hamid Fikri rahimahullah ta'ala At-ta'liq ats-tsani fi quratil uyun. Perhatikan, berkali-kali telah kita sebutkan quratul uyun adalah quratu uyunil muwahhidin. Satu di antara syarah kitab tauhid yang juga ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, pemilik kitab Fathul Majid ini. Qala Allah Ta'ala fa hadha mimma la raiba fi butlanihi wal iqadul madhkur muharramun sawa'un intafa'a biha hunaka suntaba'a bihi hunaka muntafa'un am la. Dalam quratul uyun dinukil di sini dikatakan wa dzalika li anna nadhira lillahi wahdahu alla qaraqbata bihi wahdahu. Lilmi bi annahu ta'ala ma sya'a kana wa ma lam yasya' lam yakun. Jadi seorang yang nazar untuk selain Allah Ta'ala, seperti nazar lilin, nazar minyak, dan semisalnya, ini dia dalain adalah niatnya adalah untuk mencari berkah dan mengagungkan kepada yang dinadarkan, yang dinadari, atau yang dianggap bisa menerima nadar, seperti kuburan. Dan dia punya anggapan itu termasuk perkara yang mendekatkan diri dia kepada Allah. Dan ini adalah batal. Bahkan al-iqad, jadi menyalakan lilin dan yang semisalnya, itu adalah haram. Maka penjelasan yang bisa diambil dari talik ini bahwasanya orang yang nazar lillahi ta'ala wahdahu hanyalah untuk Allah ta'ala, dia telah menggantungkan dan mengkaitkan keinginannya dengan Allah. Dia punya pengetahuan karena dia di atas ilmu, atau dia memiliki ilmu, li'ilmih, dikarenakan dia mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala, apa saja yang Allah kehendaki, maka terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki, maka enggak akan terjadi. Wa anna la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'ah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada yang menghalangi terhadap apa yang Allah telah beri, dan tidak ada yang mampu memberi terhadap apa yang Allah halangi. Tauhidul qasd wa tauhidul ibadah. Walilla tarattaba alaihi wujubul wafa' bimana darahu ta'atan lillah. Wal ibadah idza surifat li ghairillah sara dhalika syirkan billahi lil tifati ila ghairihi ta'ala bima yarghabu fi aw yarhabu. Yarhab maknanya takut. Yarhab maknanya keinginan, cinta. Faqad ja'ala syarikan lillahi fil ibadah fa yakunu qad asbata ma nafathu la ilaha illallah min ilahiyati ghairillah wa lam yusbit ma asbatathu min al-ikhlas. Wa kullu hadhil abwab allati dzakara al-musannif rahimahullah ta'ala tadullu ala anna man asyraka ma allahi ghairahu bil qasd wa talab faqad khalafa ma nafathu la ilaha illallah fa akasa madlulaha fa asbata ma nafathu wa nafa ma asbatathu min at-tauhid wa hadha ma'na qawli shaykhina wa sarhu hadhihi tarjamati ma ba'da min al-abwab. Kalimat ini disebutkan di awal-awal kitab. Wasarhu wa ditarjama. Penjelasan tentang judul yang awal telah kita baca di awal-awal bab. Yakni beberapa bab setelahnya sebagai penjelas judul yang paling awal. Fakulu sirkin waqa'a aw qad yaqa'u fa huwa yunafi kalimat al-ikhlas wa matad wa manat humanat tauhid. Ini semua ya ikhwah, tadi penjelasan terkait dengan makna la ilaha illallah. Dan seorang yang nazar untuk selain Allah Ta'ala maka berbenturan dengan kalimat tersebut. Tapi kita lanjutkan. Qala Syekh Qasim Al-Hanafi fi syarhi Dururil Bihar. Durur, sama tadi kata. Apa? Durratun. Apa maknanya? Mutiara, luk-luk. Durur maknanya luk-luk. An-nadhar, an-nadhar alladhi yanduru aktsarul awam. Alama huwa musyahadun. Berkata Syekh Qasim Al-Hanafi. Al-Hanafi berarti penganut mazhab Al-Hanafiyah. Beliau memiliki syarah dikatakan surah Durarul Bihar. Dalam itu tersebut dikatakan an-nadharun nadhar yang dinadarkan oleh kebanyakan orang-orang awam. Alama huwa musyahad, yakni di atas apa yang terlihat secara nyata. Ka'ayakun al-insan ghaibun aw maridun aw lahu hajah. Contohnya seperti seorang insan yang memiliki orang yang hilang lama enggak pulang. Ini ayakuna lil insan ghaibun. Yani ada sebagian keluarga yang sebagian keluarganya hilang lama enggak mau pulang atau enggak pulang. Atau seorang insan memiliki keluarga yang sakit. Atau orang tersebut memiliki kebutuhan. Bayati ila ba'dil sulaha. Menyantum benar sih, Haidar. Lakobri. Di sini tidak tertulis kober. Punya itu gimana? Lakobri. Badi sulaha. Maka datang kepada sebagian kuburannya orang-orang soleh. Sebagian cetakan tanpa disebutkan kober. Maka bagi yang tidak tertulis kober dalam cetakannya ditambahi ilah. Kobri ba'di sulaha. Orang tadi datang ke sebagian kuburan, ke kuburannya sebagian orang-orang yang soleh. Jadi nazar karena keluarganya hilang, keluarganya sakit, punya kebutuhan, nazarnya dia datang ke sebagian kuburannya orang-orang soleh. Wa yaj'alu 'ala ra'sihi sitrah. Di kepalanya dibikin pembatas sutrah atau sitrah. Maka ia bilang, ya sayyidi fulanun, wahai tuanku fulan, in raddallahu ghaibi. Mafhum? In raddallahu ghaibi, ini namanya nadar apa kemarin? Nadar apa kemarin namanya? Ada istilahnya khusus, nadar apa namanya? Pak Muksin? Siapa yang ingat? Nadhar mujazat, nahdurun mujazat, jadi nadhar minta balasan. Bahada yusama nadir muzazat. Lianu alaqa bisyarat. Tapi kalau nadar yang terselain Allah Ta'ala, maka nadar ini batil, bahkan syirik. Jadi seperti ini, in raddallahu ghaibi au ufiya maridi. Jika Allah mengembalikan keluargaku yang hilang, atau jika Allah menyembuh, atau jika dan jika orang keluargaku yang sakit sembuh, au qadi au qudiyat hajati, atau jika kebutuhanku, hajatku diterpenuhi, falakah, kitab ini laka kembali kepada sebagian kuburannya orang soleh tadi. Bukan kembali kepada Allah, tapi kembali kepada falaka, yakni datang kepada sebagian kuburannya orang soleh. Maka kitab falaka ini, damir kaf ini kembali kepada sebagian kuburannya orang soleh. Maka engkau wahai orang soleh, memiliki, kutunaikan nadarku untukmu berupa emas sekian. Aw minal fiddokada, atau berupa perak sekian, atau segini. Aw minal ta'amikada, atau berupa makanan seperti ini. Aw minal ma'ikada, ataupun berupa air segini. Aw minal sama' wazid, atau berupa lilin dan minyak segini. Maka ini dikatakan nadar muzazat dan diperuntukkan untuk selain Allah, karena dia datang kepada sebagiannya kuburan orang soleh. Datang kepada sebagian kuburannya orang soleh. Dan ngomong tadi, in raddallahu ghaibi. Falaka ini adalah kembali kepada yang dikubur. Fahadha nadar batilun bil ijma' li wujuhin. Maka nadar ini kata Syekh Qasim tadi, nadar yang batil dengan ijma. Yani tentang batilnya nadarnya adalah telah sepakat para ulama tentang kebatilannya. Li wujuhin, karena kan ada beberapa segi tentang batilnya nadar tadi. Di antara seginya, minha mintilkal wujuh. Anahu nadarun li makhlukin. Nadarun li makhlukin. Bahwasannya adalah nadar wa nadar untuk makhluk. Maka falaka tadi kembali kepada makhluk. Bukan kembali kepada Allah. Wa nadhar lil makhluki la yajuz. Sedangkan nadhar untuk makhluk tidak dibolehkan. Li'annau ibadatun. Karena nadhar itu adalah ibadah. Wal ibadatu la takun lil makhlukin. Sedangkan ibadah tidaklah keberadaannya untuk si makhluk. Nadhar itu bukanlah untuk makhluk. Ibadah bukan untuk makhluk. Wa minha annal manduru lahu mayyitun, manduru lahu, yang dinadari, yang dianggap bisa menerima nazar, itu namanya mandur lahu. Al mandur lahu adalah yang dianggap bisa menerima nazar. Dia adalah mayit. Wal mayyitu la yamlik, sedangkan si mayit tidak memiliki apa-apa. Bagaimana diberikan hak milik berupa nazar? Diperuntukkan untuk si mayit, sedangkan mayit tidak memiliki. Ya kan? Kalau kita bilang bahwasanya ini kuburannya si fulan, bukan miliknya si fulan, tapi maksudnya apa? Nisbahnya kepada si fulan. Wa min annahu dhannun annahu dhanna annal mayit yatasarrafu, bahwasanya di antara kebatilannya bahwasanya dia ini punya dugaan bahwasanya si mayit yatasarrafu bil umur, punya tasarruf, punya apa? Tata aturan mengatur perkara-perkara dunia Allah selain Allah Ta'ala. Waktika dudalika kufrun, dan meyakini bahwasanya si mayit masih punya kemampuan untuk mengatur perkara, itu adalah termasuk kekufuran, keyakinan kufur. Ila ankol, artinya sebagian kalimatnya diputus dalam nukilan ini. Ila ankola berarti sebagian kalimatnya Syekh Qasim Al-Hanafi diputus, dipotong. Lalu disebutkan lanjutannya, yaitu idza alim tahada fa ma yu'khadhu min ad-darahim was-sam' waz-zayt wa ghairiha wa yunqalu ila dara'ihil al-awliya taqarruban ilayha fa haramun bi jama'il muslimin. Bila engkau mengetahui ini, maka apa yang diambil? Ini apa yang dipakai maksudnya di situ. Apa yang digunakan? Berupa dirham-dirham. Sama yaitu lilin, zait minyak dan yang lainnya. Dan dipindahkan, diarahkan ke dhara'ih. Dhara'ih itu masuk dari jamak dari kata dhariha. Atau dhariihun, dhariha adalah kuburan. Atau adriha, sama saja. Dirham-dirham, lilin, minyak dan yang lainnya diarahkan ke kuburannya para wali dengan niat bertakor kepada kuburan-kuburan itu, maka haram dengan ijma'nya kaum muslimin. Bama yu'khadu di situ, apa yang digunakan, diambil dan dipakai dan digunakan, diserahkan, diarahkan ke kuburnya para wali. Bukan kok diambil orang lain setelah dinadarkan. Kalau setelah dinadarkan, diambil orang lain, hukumnya halal. Seperti dirham, uang, lilin, minyak. Ini, kalau ada orang yang nadar di situ, kemudian kita ambil, hukumnya halal. Mafhum itu? Jadi ada berapa uang, ada lilin, minyak dan yang lainnya diperuntukkan untuk kuburan, kemudian tidak ditinggal oleh yang memiliki, orang lain mau mengambil, ini hukumnya halal. Tidak haram. Kecuali sembelian untuk selain Allah, nadarnya di situ untuk selain Allah, maka dia hukumnya menjadi bangkai. Hukumnya haram. Enggak boleh digunakan kalau dipakai. Mafhum? Tapi kalau taruhlah berupa uang, lilin dan yang lainnya diambil orang lain setelah dinadarkan untuk yang dikubur tadi, hukumnya halal. Tapi dengan syarat dijelaskan kepada orang bahwa saya ini termasuk perkara yang enggak boleh nadar selain Allah. Mafhum di situ? Ewa. Tapi kalau memang dari sebagai sadananya, kalau sadananya karena dia malah yang menyuruh untuk lakukan itu, maka hukumnya haram, enggak boleh. Juru kuncinya. Juru kunci kuburan. Memang dia sengaja sebagai juru kunci untuk nanti mengutip dan memungut nadar-nadar yang telah diberikan kepada yang dikubur itu, maka hukumnya enggak boleh. Karena dia mendukung. Karena dia mendukung perkara tersebut teman orang lain. Ya kan? Yang di situ sifatnya dia mengingkari perkara itu, maka hukumnya beda. Paham enggak ya, Ikhwan? Nah itu. Juru kunci memang sengaja dia memang itu telah kongsi. Kongsi berserikat dengan orang-orang yang datang ke situ untuk menebarkan sebagian hartanya sebagai nadar untuk yang dikubur. Maka hukumnya haram. Enggak boleh. Tapi taruhlah ada orang lain, ya kan, di situ mengambil barang dan menjelaskan ini adalah perkara yang syirik. Perkara yang berhubungan dengan bid'ah, khurafat dan syirik dan maksiat, maka diambil hukumnya tidak haram. Itu dibedakan, maka syaratnya harus menjelaskan. Harus menjelaskan ataupun juru kunci mana mau menjelaskan, bahkan mendukung. Taib. Nah kalau anhu Ibnu Nujaim fil bahr ar-ra'iq, kalimat dari Syekh Qasim al-Hanafi tadi dinukil oleh Ibnu Nujaim. Ibnu Nujaim juga dari kalangan Ahnaf, dari kalangan orang-orang yang menganut mazhab al-Hanafiyah. Dinukil oleh beliau Ibnu Nujaim dari kalamnya Syekh Qasim al-Hanafi dalam kitabnya al bahr ar-ra'iq. Wa naqala al-Mursidi fi tadhkiratihi, fatain tadhkirah. Tadhkirah ini fi'il madhinya apa? Jar. Syafi'i. Ayub. Siapa yang saya jawab? Bapal. Ya. Ya. Gimana? Pak Komar. Aywa zakar jukir tadzkir wa tadzkirah. Teringat. Padanya fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan wa taf'ilatan. Istiqawa yukawi takwiyan wa takwiyatan. Seperti itu. Nah kalau al-mursidi fita dekirati wa gairuhuma. Gairuhuma ya ini kembali kepada Ibnu Nujaim sama al-mursidi. Anhu. An-Syeikh Qasim al-Hanafi. Anhu. An-Syeikh Qasim al-Hanafi. Wa zadah. Qad ubtulya nasu bihadha la siyama fi maulidil badawi. Al-Mursidi memiliki tambahan. Dari kalimat yang telah dinukilkan oleh beliau dari Syekh Qasim tadi. Qad ubtulya bihadha. Ubtulya. Manusia sekarang ini tertimpa musibah dengan nazar untuk selain Allah. La siyama fi maulidil badawi, apalagi ya kan nazar untuk maulid badawi, dalam acara maulid badawi, dalam acara pengadaan maulid untuk al badawi itu banyak nazar selain Allah. Dalam acara untuk mengadakan maulidan untuk al badawi itu banyak dilakukan di situ nazar untuk selain Allah Ta'ala. Siapa al badawi? Dalam ta'lim nomor satu, lihat Ahmad al-Badawi bitonto. Bitonto. Bukan batonto. Bitonto. Baik di mana? Fi. Yang Ahmad Badawi itu kuburannya di tempat namanya Tonto. Di Mesir. Namanya tempat itu Tonto. Ya ini kuburannya Ahmad Badawi itu keberadaannya di Tonto. La yurafulahu tarikhun sahihun, tidak dikenal, enggak diketahui bagi Ahmad ini tentang sejarah yang benar. Siapa sebenarnya Ahmad Badawi itu? Enggak ada sejarah yang bisa diambil kepastian tentang akuratnya siapa dia orangnya. Qatarabatil aqwalu fihi, dan tentang perkataan yang berhubungan dengan Ahmad Badawi ini goncang. Enggak jelas. Wal masyhur annahu kana jasusan li daulatil musallimin mulastimin mulastimin. Tapi yang masyhur yang terkenal bahwasanya dia Ahmad Badawi ini adalah dulu jasus. Jasus itu adalah apa? Mata-mata. Intel. Intelnya negara al-mulastimin, daulah al-mulastimin. Enggak tahu siapa al-mulastimun ini. Lisam itu orang laki-laki yang menggunakan cadar. Terima kasih, ini lisam itu. Mafhum? Laki-laki yang memakai cadar. Seperti Hamas, tahu Hamas? Jamaah Hamas? Jamaah Hamas ada di mana? Di mana? Di Palestina. Palestina. Rata-rata pakai itu loh, serban banyaknya Abu Jabbar itu ganti. Nah itu mulastimin. Mulastimin itu namanya lisam. Lisam itu adalah laki-laki yang bercadar. Itu namanya lisam. Wakana dahiyatan fil makar wal khotiyah. Dahiyah adalah hebat. Nah. Ahmad al-Badawi ini orang yang terkenal dengan orang yang cerdas dalam bikin makar. Bikin tipu daya. Wal khadi'ah, makar dan khadi'ah nafsul makna, maknanya sama. Ya kan? Seperti kelakuannya para munafikin. Para munafikin itu kalau bikin makar hebat. Tapi kehebatan makar mereka adalah tidak ada artinya dengan makarnya Allah Ta'ala. Wallahu khairul makirin. Maka siapa saja yang memiliki makar dalam dakwah ini, maka Allah akan membalasnya. Wa qabru akbarul asnam fi diyar al-Misri, ya kuburannya Ahmad Badawi ini adalah berhala yang paling terbesar di negara Mesir. Ya kan? Wa qabru akbarul asnam fi diyar al-Misri. Jadi kuburannya termasuk berhala yang terbesar di apa? Di daratan Mesir. Mislu habil al-akbar awilat fil jair, seperti apa keadaannya Habil al-Akbar awil lat atau lat yang dulu zaman jahiliyah. Nah kuburan-kuburan yang sekarang ini menjadi berhala ini di negeri kita masya Allah super banyak. Yukta indahu min anwa'il syirik al-akbar. Yukta indahu didatangkan ke atau di sisi kuburannya Ahmad Wadawi ini dari macam-macam kesyirikan syirik akbar. Uluhiyah, rububiyah dan yang lainnya. Watuqaddamu lahu nudhur. Dan banyak perkara nadar-nadar diperuntukkan untuk si Ahmad Badawi. Wa yaj'alu lahu al-yad wa yaj'alu lahu al-fallahuna nisfa war-rubu'a fi an'amihim wa zuru'ihim. Para petani memperuntukkan bagi Ahmad Badawi ini separuh atau seperempat di ternak-ternak mereka dan tanaman-tanaman mereka. Ternak dan tanamannya para petani diperuntukkan untuk Ahmad Badawi ini. Kalau enggak separuhnya, ya seperempatnya. Ini saking besarnya fitnahnya kuburannya Ahmad Badawi. Bal wa auladahum. Bahkan anak-anak mereka dikorbankan untuk kuburannya Ahmad Badawi ini. Fayati rajulu binisfi mahri ibnatihi. Atau ya ini yang dimaksud dengan bal wa auladahum. Maksudnya apa? Nah, maharnya. Banyak dirajulu binisfi mah apa? Binisfi mahri ibnatihi. Wayadauhu fisunduk. Fisunduk qailan hadza nasibuka ya Badawi. Seorang itu datang dengan separuh dari mahar putrinya. Maharnya perempuan di sana itu mahal. Kalau mahar perempuan di negeri kita di Jawa biasanya tidak dikasih nominal, terserah. Kalau di daerah Arab mahar itu dikasih angka, ya kan? Putriku sudah ditawar sekian, kamu lebih mahal, mau lebih mahal, kayak kambing mau dijual, kambingku ditawar sekian, kamu mau lebih mahal gitu. Tasya Mukbil itu berkali-kali menyinggung orang-orang Yaman, karena anaknya itu ibaratnya kambing, anak perempuannya. Ketika mau dikawin oleh seorang, diminang oleh seorang, jawabannya apa? Anak saya sudah dikasih tawaran mahar sekian-sekian, kamu mau lebih mahal. Sebenarnya jasa rakus. Jadi dia bilang, di sini beliau mengatakan, ya'ti rajul ya binisfi mahri ibnati wa yadu'u fi sunduk. Datang seorang dengan membawa separuh dari mas kawin putrinya. Letakkannya di kotak, sunduk itu kotak. Sunduk itu kotak, jamaknya sonadik. Sundukun jamaknya sonadik. Seperti sunduk-sunduknya masjid-masjid yang ada di negeri kita di Nusantara ini. Rata-rata mereka tergila-gila dengan kotak yang ada di masjid. Bahkan pada namanya ada sunduk yang bisa jalan. Kotak yang bisa jalan. Kotak ajaib. Ya? Ada kotak ajaib? Kotak ajaib dikasih roda di masjid. Bisa jalan. Seret. Iya, kota ajaib bisa jalan. Iya toh? Iya Pak Ibrahim. Nah itu namanya kota ajaib. Nanti dalilnya apa? Dalilnya dulu orang yang mau sedekah pakai kurma itu diatur digantung di atas. Para fuqara yang mau makan maka pakai gantar. Kanu dia apa? Tusuk, jatuh satu, dua, makan. Kalau ini dikunci. Nah itu. Kalau ini dikunci. Dalil awur-awuran aja. Yang penting ada dalil. Ya kan? Nah, Lukmaniyin sama orang-orang Roja. Nah, itu sudah kelakuan sunduk itu sudah. Nah, salafnya adalah orang awam Indonesia pengikut Wali Sengit. Taib. Dia bilang, Qailan, hadza nasibuka ya Badawi. Ini bagian kamu, wahai Badawi. Nah, jadi sebagian dari harta mereka sampai mas kawin bukan putrinya diberikan kepada si Badawi bentuk nadar untuk Badawi. Wa yuqamu lahu kullu amin salah satu mawalid yasuddu rihala ilahan nasu min aqsal qutr al-Misri. Ya kan? Setiap tahun diadakan 3 kali maulidan untuk Ahmad Badawi. Ya, kayak semester lu, semester pertama, semester kedua, semester apa? Ada semester pertama, ada mid semester, ada semester akhir gitu. Kayak sekolah gitu. Setahun 3 kali. Iya. Jadi yasuddur rihala ilah nasu. Apa makna satu rihal? Hadar. Apa makna satu rihal? Ah, apa makna sapi? Ayub. Siapa lagi? Bukan mendung. Kalau mendung itu pakai sin, sin cili, sin tipis. Ini pakai shin. Pusah shin. Ya. Itu kan belajar tajwidan shin itu. Tenggak-tenggakkan mulutnya. Abdullah. Apa mana satu rihal? Dana. Ayah Mujahid. Amam. Ahmad. Ahmad. Mas Arahim. Siapa lagi? Masjid ini mana beliaunya? Yasud dulu. Rihala an-nasu. Aywa ahsanta. Seperti dari sini ke Banyuwangi namanya satu rihal. Dari Banyuwangi ke sini namanya satu rihal. Itu namanya safar. Satu rihal, rihal itu jamak dari kata rahil. Rahil itu kendaraan yang bisa ditunggangi. Kemudian di satu dipersiapkan benar-benar dikencengi semua peralatan yang berhubungan dengan kendaraan tadi, sandalnya. Kalau kuda, sandalnya dipasang. Terus apa nanti apa? Yang mau berhubungan dengan yang ditunggangi tadi. Pelananya, makanannya dipersiapkan. Di perjalanan, selama perjalanan yang dibutuhkan tadi, itu namanya satu rihal. Nah, rihal ini, imin idabatil masdar li maf'uli li fa'ili maf'ulihi. Jamaknya rihal, mufradnya apa? Rahil. An-nasu kami'ati ibilin. Qalla anta jidabihi. Rahil ya. Rahal. Rihal. Nah itu. Yang maknanya apa? Yang bisa dikendarai. Mafhum? Jadi dari segala penjuru kota datang ke sana itu namanya satu rihal. Ya satu rihal ilah nasu. Jadi manusia berbondong-bondong ke sana dari segala penjuru jarak yang jauh. Seperti sekarang ini loh, bus pariwisata itu namanya satu rihal. Betul. Bus pariwisata religi. Wisata religi. Wisata keagamaan. Itu namanya sama satu rihal. Ke wali-wali. Nah, ke beberapa petilasan sekalian menghadiri beberapa tempat hiburan. Di sekitar tempat tadi. Seperti WBL berdekatan dengan derajat dan seperti itu. Banyak orang-orang yang cerdas dalam membuat maksiat. Itu namanya satu rihal. Jadi seperti an-nasu ka ibulimi'ah. Kalau anta jafiha rahilah. Rahil. Manusia seperti 100 unta. Sangat jarang kau dapati unta 100 yang bisa dikendarai. Jadi menungso itu ngono. Wong 100 itu sitok yang apik. Wis masya Allah. Ya. Makanya yang ngumpul nang di tempat yang bagus gini. Mudah-mudahan itu semua manusia pilihan. Nah itu. Ini dari berapa penjuru? Itu orang segini ini. Kalau orang sebagian 100 gitu, mana ada. Jadi, orang sebagian 100 untuk situ aku juara. Pol. Makanya kalau 1000 untuk 10, wis pol. 2000 untuk 20, pol. Makanya kalau mau sebagian yang nerima dakwah, aku orang pulau, wis hebat. Nah. Jadi Rasulullah mengatakan, an-nasu ka ibli mi'ah, manusia seperti 100 unta. Kalau anta sudah biha rahilah. Minim sekali, sangat jarang kau dapati 100 unta tadi yang bisa ditunggangi. Jadi menungso iku kaya 100 unta, wong 100 sinto apik wis. Masyaallah. Rata-rata ya ruwet, menungso ruwet. Jadi yasudur rihala ilahan nasu min aqsal qatar al-Misri, dari Qatar Misri, aqsal itu yang paling jauh, kota yang paling jauh di negeri Mesir itu datang ke tempat kuburannya Ahmad Badawi. Kayak nek ngene iki lho, Jawa Timur lungguhan Jawa Barat. Jawa Timur Jawa Timur. Jawa Selatan lungguhan Jawa Utara. Ya kan? Jawa Selatan Jawa. Apa? Saud. Lungguhan ngalor ngidul, lho kuburan. Tengok wastami fil maulid aktsaru min salasati mi'ati alfi hadin ila hadza sunam akbar. Terkumpul di situ lebih dari 300.000 misalnya alaf ribu jamaah haji yang haji ke kuburan tersebut, hajinya itu ke kuburan Ahmad Badawi. Jadi ngumpul di acara Maulid Nabi itu lebih dari 300.000 jamaah haji haji ke kuburannya Ahmad Badawi di Mesir. Sing cerita sapa sing cerita iki? Syekh Muhammad Hamid Fiki, wong Mesir. Syekh Ahmad Muhammad Hafidz Muhammad Fiki itu orang Mesir, yang punya taklik ini adalah orang Mesir. Hah? Bin Bas itu kalau ada gambar bintangnya, ini enggak ono bintangnya, urung ono. Ini ono gambar bintang berarti punya Syekh Bin Bas. Ini kalau bintangnya itu punya Syekh Muhammad Hamid Fiki. Ajjalallahu bihadmi wa harkihi huwa wa ghairihi min kulli sanamin fi misra wa ghairiha. Semoga Allah menyegerakan untuk dihancurkan dan dibakarnya kuburannya Ahmad Badawi ini dan yang lainnya dari seluruh berhala-berhala yang ada di Mesir dan yang lainnya. Ini jumlah doa iya. Dan Syekh Muhammad Hamid Fikim berdoa kepada Allah semoga kuburan-kuburan tadi segera dihancurkan, berhala-berhala itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau mau menjadi seorang yang muwahhid salafi sunni ya seperti ini, doanya adalah doa yang baik, semoga tempat-tempat yang dijadikan keramat untuk dimuliakan lebih daripada haknya itu adalah semoga dihancurkan. Itu tanda bahwa orang itu paham tentang akidah yang benar. Kalau yang menggede-gedekan perkara tersebut, maka ini adalah lebih bodoh daripada keledainya, walaupun penguasa. Walaupun penguasa lebih bodoh daripada apa? Kambing piaraannya. Nah itu, perhatikan. Walaupun kedang kiai, walaupun doktor, walaupun S1, S2, dan selanjutnya. Maafun ya, kuah? Anakudna? Wa qala Syekh Sanullah Al-Hanafi farad ala man azazal dhabha wan nadhra lil auliya. Sanullah, nama-nama dari orang-orang ajam seperti ini biasanya. Ya kan, seperti Syekh kami dulu, Syekh orang Pakistan namanya Syekh Sanaullah. Ini Syekh Sanullah. Sanullah. Apa Sanullah ya? Hah? Buatan Allah. Ciptaan Allah. Al-Halabi Al-Hanafi. Firat dalam rangka beliau sesan Allah ini membantah atas orang yang membolehkan menyembelih dan nadar untuk para wali. Qal fa'ata dhabhu wa nadru in kana ala ismi fulanin fa huwa li ghairillah. Ini kuncinya. Maka menyembelih dan nadar apabila untuk selain apabila untuk nama selain Allah, maka itu pasti bukan untuk Allah. Bahwa ligarilah. Fayakunu batil, maka hukumnya batil. Tapi tanzil, tanzil adalah Quran. Tapi tanzil ini Quran. Tanzil itu Quran. Tapi tanzil ini Quran. Ini dalam Al-Quran. Wala ta'kulu mimma lam yadhkarismullahi alaihi. Dan jangan kalian makan dari apa-apa sembelian yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Yakni sembelian yang disembelih yang tidak disebutkan nama untuk apa untuk nyembelihnya nama Allah taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa nadru li ghairi la isyrakun ma Allah kadabah li ghairi. Nadru li ghairi Allah, maka hukumnya syirik bersama Allah taala seperti menyembelih untuk selain Allah, sama saja, enggak ada beda. Baik. Qauluhu wa bisahih, yakni Sahih Bukhari. Ana istarutala anha. Anna Rasulullah sallam qol, "Wa man nadhara ayyuti Allah falyutihi, wa man nadhara ayyasi Allah fala ya'sihi." Dalam Sahih Bukhari dari istarutala anha. Bahwasanya Rasulullah sallam mengatakan, bersabda man nadar, siapa yang nadar, barang siapa yang nadar untuk mentaati Allah maka supaya dia mentaatinya. Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah maka jangan bermaksiat kepadanya. Qalu fi sahih, yakni Israil Bukhari. Qalu ana Isaiya umul mukminin. Ini umul mukminin. Perhatikan. Ini adalah lakop yang sudah diridhai oleh segenap kaum muslimin kecuali para anjing-anjing rafidah. Zawjun Nabi sallallahu alaihi wasallam, zawju bisa dikatakan zawja itu atau zawju sama saja. Wa binatu Siddiq radhiyallahu anhuma, putrinya Abu Bakar Siddiq. Tajawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibnatu sab'i sinin. Nabi menikahi Aisyah dalam keadaan beliau berumur 7 tahun. Pada khalaf ya wa ibnatu tis'in, dan beliau mengumpuli Aisyah pada umur 9 tahun. Lihat catatan kaki, akad ala ya qabla hijrah bisanatin. Catatannya, akadnya, akad pernikahannya Rasul dengan Aisyah sebelum hijrah, setahun sebelum hijrah. Wa bana biha ba'da hijrah bisa ba'ati asyurin takriban. Bana biha yakni digauli hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setelah hijrah 7 bulan setelah hijrah takriban kira-kira. Takriban itu kira-kira. Perhatikan takriban itu maknanya kira-kira. Kira-kira 7 bulan setelah hijrah gitu. Bana biha. Wa ya abqahu nisa'i mutlaqan. Tengok, mutlakon. Setelah mutlak, perempuan yang ada di seluruh muka bumi ini, Aisyah orang yang perempuan yang paling faqih, yang paling paham tentang agama. Wa afdalu azwaji Nabi sallam illa Khadijah. Nah, dia lebih afdal. Nah, wa afdalu azwaji, dia yang ada Aisyahnya adalah orang yang paling afdal dari istrinya Nabi sallam kecuali Khadijah. Antara Aisyah dengan Khadijah ini ada khilaf. Khadijah adalah awal mar'a, yakni yang masuk Islam. Fa fi khilafun atadwan atadwan Khadijah, dengan Aisyah ini ada khilaf. Ada perselisihan mana yang lebih afdal. Lihat nomor 1, nomor 2 catatan kaki. Qatul uyun bal la yuqalu Khadijah tu afdal wala Aisyah afdal, bahkan tidak dikatakan Khadijah lebih afdal atau juga Aisyah lebih afdal, tidak. Enggak boleh dibanding-bandingkan antara Khadijah dengan Aisyah tentang keafdaliannya. Wa tahqiq, dan yang benar. Tahqiq itu adalah yang benar. Dan yang rajih dan yang benar dari pendapat terkait dengan masalah Aisyah dengan Khadijah yaitu anna li Khadijata minal fadail fi batil wahyi ma laysa li Aisyata min sabqiha ilal iman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar yaitu bahwasanya Khadijah itu memiliki keutamaan dalam batil wahyu, awal kali wahyu turun, tidak dimiliki keutamaan tadi oleh Aisyah. Nah, kenapa? Karena Khadijah memiliki limin sabqiha. Beliau memiliki apa? Keutamaan berupa apa? Menerima Islam, menerima iman yang paling awal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi. Menerima Islam dengan apa? Islam memang menerima Islam dari Nabi yang pertama. Wa ta'yidi fitil kal hal allati budi'a bil wahyi fiha. Dan juga Khadijah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau di awal kali menerima wahyu. Kama fi Bukhari wa ghairi, sebagaimana dalam sahih yang lainnya. Famazalat kadzalika hatta tufiyat radhiyallahu anha, senantiasa dalam keadaan membela Nabi, terus-menerus membela Nabi sampai beliau meninggal. Qabla al-hijrah. Wali Aisyah taminal ilm, sedangkan Aisyah memiliki ilmu wal hadis wal ahkam ma laysa li Khadijah kali ilmiha bi ahwali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan yang terkait dengan masalah Aisyah, dia memiliki ilmu dan beberapa hadis dan hukum yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Kenapa? Karena Aisyah mengetahui tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui tentang turunnya Al-Qur'an, mengetahui tentang penjelasan tentang halal dan haram. Wa kana sahabatu radhiyallahu anhum ba'da wafati sallallahu alaihi wasallam yarji'una ilaiha, dan dulu para sahabat setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ingin mengetahui hukum ketika ada iskal, kembalinya kepada Aisyah. Bima askala alaihim min ahli nabi. Perkara-perkara yang menjadikan repot terhadap para sahabat, mereka tanyanya kepada Aisyah. Ketika setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadisihi sallallahu alaihi wasallam alaihi radhiyallahu an ashabi wa azwajihi. Ini ringkasnya. Terkait dengan Aisyah dan Khadijah enggak perlu dibeda-bedakan tentang keutamaannya, masing-masing punya keutamaan yang enggak dimiliki yang satunya. Nah, demikian yang dikatakan tahqiq, yakni yang rajih seperti itu. Enggak perlu dibeda-bedakan, tapi dirinci. Keutamanya Khadijah tersendiri, keutamanya Aisyah tersendiri. Enggak perlu dibanding-bandingkan atau di satunya diutamakan, satunya direndahkan. Qauluhu matat sanata sab'in wa khamsin ala sahih, meninggal pada tahun 57 tahun 57 Hijriah. Ala sahih, ini atas pendapat yang sahih, di atas pendapat yang rajih yang kuat, meninggalnya Aisyah adalah pada tahun 57 Hijriah. Ngapun? 57 Hijriah. Qalu man nadara ayyuti Allah fal yuti'u ay fal yaf'al. Man nadarahu min ta'atillah. Wa qala jama'ul ulama ala anna man nadara ta'atan li syartin yarjuhu kana ka in syafallahu maridi fa alayya an atasaddaqa bi kadha wa nahwi dhalik. Wajib alaihi. Ya, ini barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah supaya dia melaksanakan apa yang dia nadarkan berupa taat kepada Allah. Dan ulama telah ijma, telah sepakat bahwasanya orang yang nazar taat dengan syarat yang dia harapkan itu namanya nazar apa? Nazar mujazat. Ala anna man nadara ta'atan li syartin itu namanya nazar mujazat. Nazar mu'alak bi syart, nazar mujazat, nazar golek balasan. Nazar cari balasan. Ka in syafallahu maridi. Contohnya, seperti jika Allah menyembuhkan keluargaku yang sakit, maka kewajiban atasku bersedekah gini dan gini dan gini. Wa nahwi dzalika dan semisalnya, maka dia wajib untuk menunaikan. In hasalallahu ma'allaka nadaro nadrohu ala husuli jika apa? Jika mendapatkan apa yang dinadarkan, digantungkan dengan nadarnya, jika berhasil. Wa huqiya an Abi Hanifah. Ada cerita dari Abu Hanifah, anna la yalzamul wafa illa bima jinsuhu wajibun bi asli syarat kasaum. Kata Abu Hanifah, tidak wajib untuk memenuhi kecuali nazar tadi jenisnya wajib dengan asli hukum syar'i seperti saum. Puasa adalah hukum asalnya adalah wajib, maka wajib ditunaikan. Nah, itu. Kalau tapi tadi, jika Allah menyembuhkan penyakitku, ini adalah tidak. Enggak usah dipenuhi, kata Abu Hanifah. Wa mamma laysa kadzalika kal i'tikaf fala yajibu alaihi wal fa'bihi. Adapun kalau aslinya enggak wajib. Dan saya nadar, jika Allah menyembuhkan penyakitku, saya akan i'tikaf di masjid ini dan ini dan ini. Karena hukum asli i'tikaf adalah tidak wajib, maka enggak wajib dipenuhi. Ini kata Abu Hanifah. I'tikaf hukum asalnya kan tidak wajib. Maka barang siapa yang nadar i'tikaf di tempat tertentu, di masjid tertentu, itu tidak wajib dipenuhi. Kenapa? Karena hukum asal i'tikaf tidak wajib. Beda dengan hukum asal puasa. Adalah wajib, maka ketika nadar puasa, maka wajib dipenuhi. Ini kata Abu Hanifah. Cuma pendapat tadi adalah pendapat yang lemah. Tidak Abu Hanifah tadi lah, lemah. Karena dalilnya adalah mutlak. Mutlak bagi perkara yang ada. Dalilnya wajib dipenuhi atau tidak, maka wajib dipenuhi. Taib. Qalu wa man nadara ayyasi Allah fala ya'sihi dia at-tahawi. At-tahawi adalah dari satu dari para ulama Hanafiya. Wal yukaffir an yaminihi. Kalau Imam Tahawi memiliki tambahan wal yukaffir, dan agar supaya dia menebus sumpahnya kalau dia nadar maksiat. Nah, dinukil dalam Muskilul Asar. Nah, ini. Muslah Sir itu dari 5 jilid punya Imam Tahawi. Baik, maka kata ijma' ulama ala anna la yasul wafa bi nadril maksiat, ulama telah sepakat ijma'. bahwasanya tidak boleh, tidak boleh memenuhi nadar maksiat, tidak boleh dipenuhi, maka harus dibatalkan dan jangan dipenuhi. Bahkan kalaulah memang dia harus memenuhi, adalah memenuhi apa, menebus seperti tebusan sumpah yang dibatalkan. Ini insyaallah yang lebih radhi Allah taala alam. Qala al-hafidz wattafaqu 'ala tahrimin nadhar fil ma'siyah wa tanaza'u hal yanqidu mujiban lil kafar am la wa taqaddama. Insyaallah kita sebentar lagi besok pada waktu yang akan datang, ini sudah agak capek. Kita cukupkan, alhamdulillah, bila alamin, tafadhal.